Bagaimana hukum orang yang ketinggalan sholat Jumat? Kalau dia ketinggalan sholat Jumat, berarti sudah luput Jumatnya. Dia sholat duhur 4 rakaat.